السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, di dalam rubrik Negeriku Tauhid, Negeriku Bertauhid, kita akan melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, kitab yang disusun oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Pertemuan ke-76. Masih di dalam pembahasan babus salis, bab ketiga tentang nawakidut tauhid. Bab ketiga tentang nawakidut tauhid, dan kita berada di pasal yang ketiga tentang an-nifaq al-akbar, kemunafikan yang besar. Dan kita sedang membicarakan tentang sifat-sifat orang-orang munafik. Kita berada di halaman 306 di dalam kitab ini. Terakhir, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memponis orang-orang munafik sebagai orang-orang yang lemah akal, lemah cara berpikir, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki perhitungan yang sangat lemah sekali, orang-orang munafik. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sesungguhnya yang lemah akal, yang safih, ya, yang bodoh itu bukan para sahabat Nabi, tetapi mereka orang-orang munafik. Ya, mereka adalah para sufaha, gerombolan orang yang lemah akal. Walakin la ya'lamun. Tetapi mereka tidak menyadari, tidak mengetahui kondisi tersebut. Ada beberapa tanda yang menunjukkan mereka lemah akal. Yang pertama sudah kita bacakan, bahwa mereka itharuhum ad-dunya al-faniyata al-akhirah. Mereka lebih memprioritaskan, mendahulukan kehidupan dunia yang sementara dibandingkan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka sebenarnya banyak di antara mereka yang sadar bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna, ya, agama yang senantiasa relevan, bisa menjawab tantangan zaman, dia fleksibel sesuai dengan perubahan zaman, perubahan waktu dan tempat. Tetapi sayangnya, kata beliau, kebanyakan orang-orang munafik itu mereka terpesona, tersilaukan oleh peradaban barat, ya, sehingga mereka cenderung sangat mengagungkan peradaban yang datang dari barat, ya, sehingga lupa bahwa di dalam Islam terdapat aturan, ya, yang begitu sempurna, syariat yang begitu sempurna, ini tidak mereka bisa pahami karena tadi mata mereka sudah tersilaukan. Mereka terpesona, mereka terkagum-kagum oleh peradaban yang datang dari barat. Yang ketiga, ini poin yang baru, yang hari ini baru kita baca. Dikatakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala, tala'ubus syaitani bihim. Mereka dipermainkan oleh setan, ya. Orang-orang munafik itu dipermainkan oleh syaitan. Hatta awqa'ahum fima huwa sababun lihalakihim. Sampai-sampai mereka, ya, yaitu orang-orang munafik, dijatuhkan oleh syaitan ke dalam sebab-sebab kebinasaan mereka. Waqa'a. Orang-orang munafik waqa'a, mereka terjatuh ke dalam perkara-perkara yang akan menjadi sebab kebinasaan mereka. Wa'adzabihim fi azmanin abadiyah sarmadiyah. Dan akan menjadi sebab mereka mendapatkan azab yang abadi, yang terus menerus. Terkait dengan hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Mujadilah ayat yang ke-19, istahwadha alaihimus syaitanu faansahum zikrallah. Orang-orang munafik itu, kata Allah, telah dikuasai oleh syaitan, sehingga setan menjadikan mereka lupa berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika hizbus syaitan. Mereka itu adalah golongan setan. Ya, orang munafik adalah golongan syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Sungguh golongan setan itu, hizbus syaitan, kelompok setan itu, mereka adalah orang-orang yang khasirun, orang-orang yang merugi. Jadi di ayat yang mulia ini, para pemirsa Niaga TV, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita satu informasi yang penting. Bahwa orang munafik, mereka adalah orang-orang yang telah dikuasai oleh syaitan, yang menjadikan mereka lupa, ya, dan tidak mau berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah golongan setan, dan golongan setan itu adalah golongan yang merugi. Itu yang ketiga. Yang keempat, para pemirsa Niaga TV, dikatakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, annal munafiqa yukhadi'u khaliqahu alladhi ya'lamu sirrahu wa'ala niyatahu. Di antara tanda bahwa orang munafik itu adalah orang yang lemah akal, lemah analisa, lemah cara berpikir, adalah mereka, orang-orang munafik, hendak menipu pencipta mereka, hendak menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah adalah ya'lamu sirrahu, adalah zat yang maha mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan. Wa'ala niyatahu, dan Allah maha mengetahui apa-apa yang mereka nampakkan. Wa yuharibu syar'a rabbihi, mereka memerangi syariat Tuhan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala. Ghairu mufakkirin fi aqibati amrihi, tanpa memikirkan ujung daripada perbuatan mereka tersebut. Wa annahu ghadan fi qabrihi wa hasyrihi fi qabdati malaikatil qawi al-aziz. Mereka tidak berpikir bahwa esok hari mereka akan berada di alam kubur. Lalu kemudian mereka berada di padang mahsyar. Mereka berada di dalam genggaman malaikat-malaikat yang kuat, yang perkasa. Wa anna amamahu adzaban fil qabr. Dan mereka pun lupa bahwa di hadapan mereka itu, di hadapan orang-orang munafik itu, ada azab kubur yang menantikan mereka. Wa adzaban fin nar, siksa di dalam neraka. In mata ala nifaqihi, seandainya mereka meninggal dalam kondisi kemunafikan. وغير مفكر في مسير من سبقه من المنافقين. Dan mereka tidak pernah bisa mengambil pelajaran, mengambil ibroh dari perjalanan orang-orang munafik sebelum mereka. Ya, telah datang orang-orang munafik sebelumnya, puluhan tahun yang lalu, atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Ibni Abi Salul, contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ibni Abi Salul, kata beliau. Atau contohnya Abi A'la Al-Ma'ri, yaitu seorang munafik, bisa dikatakan munafik, yang berasal dari satu daerah di Suriah, ya, yang bernama Ma'rah An-Nu'man. Dia awalnya seorang penyair. Kalau kita katakan seorang apa namanya seniman yang membuat syair, puisi dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Ya. Dia mengambil posisi menentang Allah Subhanahu wa taala. Dia mencela, menghina Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menentang Al-Qur'an. Dan ini semua, ya, adalah kekafiran, kata beliau. Ini adalah kemunafikan. Fa in kana mata wa huwa lam yatub min zandaqatihi taubatan nasuha famasiruhu masirul munafiqin. Seandainya orang itu yang bernama Ala Al-Ma'ri yang meninggal dalam kondisi zindiq, dalam kondisi kemunafikan, tentunya tempat kembalinya adalah sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Sesuatu yang sangat menakutkan sekali. Begitupun kata beliau, ada tokoh seperti Jamal Abdul Nasir yang awalnya menampakkan bahwa dia seorang yang mencintai agama, tetapi di kemudian hari dia malah berbalik, ya, berbalik, ya, menyerang dakwah dan orang-orang yang berada di jalan dakwah, mempersempit apa namanya dakwah, ya. Begitupun seorang tokoh yang bernama Toha Hussein. Barangkali para pemirsa Niaga TV pernah mendengarnya, Toha Hussein, seorang sastrawan dari Mesir. Dikatakan di sini, huwa adibun misriyun mu'asirun. Dia adalah seorang sastrawan dari Mesir. Wa kana minal ilmaniyin. Dan dia termasuk orang-orang sekuler. Alladzina yuharibuna kitaballah. Yang terang-terangan memerangi kitabullah. Wa yaqdahuna fih. Dan dia mencela, menganggap ada cacat dalam Al-Qur'an. Wa ma'a dzalika kana yantasibu ilal Islam. Tapi anehnya, dia mengaku dia muslim. Dia gunakan penanya, dia gunakan lisannya untuk menyerang Islam. Tapi di waktu yang sama dia mengaku muslim. Apalagi istilahnya kalau bukan munafik. Apalagi bahasanya kalau bukan munafik. Fa in kana mata ala hadhihi zandaqah famasiruhu masiral munafiqin. Apabila dia meninggal dalam kondisi itu, kondisi yang dikenal dengannya sosok Toha Hussein, tentunya dia meninggal dalam kondisi kemunafikan, kata beliau. Banyak para ulama yang menulis buku tentang Toha Hussein, ya, di antaranya kitab yang berjudul Toha Hussein fi mizanil ulama wal udaba. Toha Hussein dalam timbangan para ulama dan para sastrawan, ditulis oleh Mahmud Al-Istanbuli. Begitupun ada kitab yang berjudul Toha Hussein hayatuhu wa fikruhu fi mizanil Islam. Toha Hussein, kehidupannya dan pemikirannya dalam timbangan Islam. Wa umumul batiniyah. Begitupun umumnya kelompok batiniyah. Kelompok yang sangat sesat dan menyimpang. Contohnya kelompok batiniyah adalah Ismailiyah. Ya, kelompok Ismailiyah yang tadinya pecahan Syiah. Sangat ekstrim sekali Ismailiyah. Penyimpangannya begitu luar biasa. Wadduruz dan kelompok Druz. Wannusairiyah. Kelompok Nusairiyah. Ya, kelompok Bashar Assad, ya, di Syria. Salah satu sekte yang paling berbahaya dalam apa namanya, dalam pemikirannya. Ya, namanya Nusairiyah. Dikatakan di sini oleh beliau, hadhil firq tazharul Islam. Kelompok-kelompok ini menampakkan seolah-olah mereka Islam. Walakinnahum fil batin yu'allihuna ghairallah. Tetapi di batinnya mereka menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya'lahuna ghairallah. Mereka menuhankan selain Allah. Wa yastahilluna al-muharramat al-maqtu'a bitahrimiha. Dan mereka menghalalkan hal-hal yang haram yang sudah disepakati keharamannya. Terkait dengan hal ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa pernah berkata, wal ghaliyah yuqtaluna bittifaqil muslimin. Al ghaliyah, ya, kelompok tertentu yang mereka sangat berlebih-lebihan, ya, ini hukumannya hukuman mati menurut kesepakatan kaum muslimin. Wahumul ladina ya'takiduna al-ilahiyah wan nubuwah fi Ali wa ghairihi. Yaitu mereka yang meyakini sifat ketuhanan dan sifat kenabian yang ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Contoh kelompok yang berlebih-lebihan dengan sangat ekstrim adalah kan Nusairiyah. Jadi kata Syekhul Islam, contohnya Nusairiyah. Wal Ismailiyah. Ataupun kelompok Ismailiyah. Ini dua kelompok yang sama. Pemahamannya sangat ekstrim. Bahkan di zaman Bani Abbasiyah, di zaman kepemimpinan setelahnya ada apa? Kepemimpinan Turki Utsmani ketika baru muncul, ya. Ismailiyah mereka membunuh para ulama. Membunuh para ilmuwan-ilmuwan. Ini saking hebatnya apa? Kekafiran mereka. Ya. Lalu dikatakan, wa ghalibu a'immatir rafidhah. Begitupun kebanyakan dari para pemimpin rafidhah, pemimpin-pemimpin Syiah. Dikatakan di sini, min aqaidir rawafid, di antara akidahnya rawafid, orang-orang rafidhah, al muntasibina ila tasyayyu', yang mereka menisbatkan diri mereka kepada at-tasyayyu', Syiah. Ya. Mereka memiliki akidah yang disebut dengan taqiyah. Apa itu taqiyah? Haitsu yazharuna li ahli sunnati annahu minhum. Mereka akan menampakkan dirinya di hadapan ahli sunnah seolah-olah mereka bagian dari ahli sunnah. Wa ala aqidatihim, seolah-olah mereka berada di atas akidah ahli sunnah. Walakin katsiran minhum, tetapi kebanyakan mereka, yubatinuna aqaidan kufriyah, di dalam hatinya menyembunyikan akidah kekufuran. Ka'tiqadi anna al-Qur'an muharraf wa naqisun. Seperti keyakinan bahwa Qur'an ini sudah mengalami perubahan dan Qur'an ini kurang. Dan mereka meyakini bahwa 2/3 dari Al-Qur'an telah dibawa masuk ke dalam gua oleh imam mereka yang ke-12, yaitu Mahdi Al-Muntazar. Wa ka'tiqadi anna aktsara as-sahabati kuffarun, dan mereka pun meyakini bahwa mayoritas para sahabat itu telah kafir. Wa ala ra'sihim, dan di antara mereka adalah Abu Bakar, Umar. Kama huwa madhkuru fi kutubihim al-mashhurah, sebagaimana hal itu disebutkan dalam kitab-kitab mereka seperti kitab Al-Kafi. Ya, Al-Kafi yang disusun oleh Al-Kulaini. Alladhi huwa indahum kasahihil Bukhari. Yang dalam agama Rafidah, ya, kitab Al-Kafi yang ditulis oleh Kulaini seperti kitab Sahih Bukhari menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan di sini banyak sekali apa namanya penjelasannya, satu halaman penuh penjelasan tentang hal-hal ini. Artinya kesesatan mereka luar biasa. Dan ini kemunafikan. Di luar menampakkan dirinya seolah-olah mereka adalah bagian dari ahlu sunnah, bagian dari kaum muslimin. Tetapi di dalam batinnya mereka menyimpan keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam. Ya. Baik itu tadi mengkafirkan para sahabat, meyakini Quran ini muharrafah, atau bahkan terlalu berlebih-lebihan kepada sahabat yang mulia Ali ibni Abi Talib radhiyallahu taala an. Wa ghairuhum min az-zanadiqati mimman mata minhum ala zandaqah. Dan begitu pun selain mereka dari kalangan orang-orang zindiq yang mereka meninggal dalam kondisi kezindikan. Wa ma hum fihi al-an min al-azabil alim. Tentunya mereka kalau mereka meninggal dalam kondisi itu, ya dipastikan mereka berada dalam azab yang pedih. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, di antara sifat orang-orang munafik adalah at-tadzabdzub wal murawaghah wat talawun. Mereka itu orang-orang yang bingung. Bunglon. Enggak ke sana, enggak ke sini. Tetapi mereka hanya mengikuti mana keuntungan yang lebih besar. Kalau keuntungannya lebih besar mengikuti orang Islam, maka mereka akan berlagak seperti orang Islam. Tetapi kalau mereka melihat keuntungannya lebih besar dengan orang kafir, mereka akan bersama orang kafir. Innama nahnu mustahziun. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Innama nahnu mustahziun. Apabila mereka kembali menemui setan-setan mereka, yaitu pemimpin-pemimpin mereka, mereka akan berkata, inna ma'akum, kami tetap setia dengan kalian. Inna ma nahnu mustahziun. Kami ini hanya memperolok-olok, mempermainkan mereka. Ah, munafik. Ya. Dikatakan di sini, fahum kal hirba, mereka itu mirip seperti bunglon. Allati yataghayyar launuha bihasbi hararati syams. Yang berubah warnanya sesuai dengan panasnya matahari. Di awal hari mereka memiliki warna tertentu. Di pertengahan hari mereka memiliki warna tertentu. Dan di akhir hari mereka memiliki warna tertentu. Kasyatil a'irati bainal ghanamain. Dan mereka seperti domba yang buta di antara dua domba. Fahiyya mutahayyirah ayyuhuma tutba'. Dan dia kebingungan mau ikut yang mana, ya? Watattabi'u hadhihi marratan, watattabi'u hadhihi marratan ukhra. Kadang mengikuti ini, kadang ikut ke sini. Mudzabdzabin, enggak jelas. Ya, la ilaha ula wa la ilaha ula. Ya. Fal munafiqu hairun. Mereka adalah orang-orang yang kebingungan. Yakhsha an yu'lin al-kufr fayaqtuluhul muslimun. Mau menampakkan kekafirannya takut atas orang Islam. Ya takut nanti kemaslahatannya rusak. Ya. Wa yakhsha an yantasirul kuffar, tapi di waktu yang sama dia takut orang kafir itu menang lawan orang Islam. Menampakkan kekafiran tidak berani, takut kepentingan-kepentingan dunianya rusak. Tapi di waktu yang sama dia pun khawatir. Kalau dia tetap di barisan orang Islam, jangan-jangan nanti orang kafir menang. Ini munafik. Terkait dengan hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka akan berlagak beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi kalau mereka sudah pulang menemui pemimpin-pemimpin mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, mudzabdzabina baina dzalik. Mereka kebingungan. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Enggak ke kelompok ini, enggak ke kelompok itu. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Siapa yang disesatkan oleh Allah maka dia tidak akan menemukan jalan. Ya. Yang kelima, mereka adalah orang-orang yang al-inhizamiyah. Orang-orang yang sudah kalah mentalnya. Orang-orang yang rendah. Ya, rendah, jiwanya rendah. Tidak memiliki mental yang kuat. Dan mereka selalu memiliki rasa lemah di hadapan musuh. Fahuwa yash'uru anna umumal kuffari afdalu minhu. Orang-orang munafik akan merasa bahwa umumnya orang kafir itu lebih baik dari mereka. Wa min bani jinsihi, bahkan dari kaumnya sendiri. Ya. Wa bil akhas fi hadzal zaman. Ya apalagi di zaman kita sekarang yang mana orang-orang yang tidak beriman mendapatkan momentumnya, ya mereka maju secara teknologi. Nah, itu munafik. Sejak awal memang mentalnya sudah mental kalah. Ya. Dan yang terakhir, ini terakhir ma'asyiral muslimin, sifat yang keenam, qillatul hayai wassalatotil lisan. Mereka itu lemah, enggak punya rasa malu dan tajam mulutnya. Tidak punya rasa malu, ya, dan tajam mulutnya. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma'asyiral muslimin, di surat Al-Ahzab ayat 18 sampai ayat 19. Kita akan bacakan artinya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi kamu di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudaranya, marilah bersama kami. Jadi orang munafik itu selalu menghalang-halangi orang yang beriman. Ya. Tetapi mereka itu tidak datang berperang kecuali sebentar. Berlagak seperti orang yang beriman. Mari kita berjuang untuk Islam. Tapi ketika mulai peperangan, mereka penakut. Mereka mundur duluan. Di ayat yang ke-19 dikatakan, asyihatan alaikum. Mereka kikir terhadapmu. Wa idza ja'al khawfu ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alayhi minal maut. Apabila datang kepada mereka rasa takut, datang kepada orang munafik rasa takut, musuh sudah di hadapan, maka mereka akan memandang kepadamu dengan mata yang berputar-putar. Artinya mata yang ketakutan. Seperti orang yang pingsan karena akan meninggal. Fa idza dhahabal khauf, dan apabila ketakutan itu telah hilang, salakukum bialsinatin hidad, mereka akan mencaci makimu dengan lidah yang tajam. Munafik. Pas giliran perang penakutnya luar biasa. Tapi giliran rasa takut itu sudah hilang, kembali lisannya bermain, mencelamu dengan lisan yang tajam. Asyihatan alal khair. Mereka adalah orang-orang yang kikir melakukan kebaikan. Ulaika lam yu'minu fa'ahbatallahu a'malahum. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya belum beriman, sehingga Allah batalkan semua amal mereka. Wa kana dhalika 'alallahi yasira. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin, poin-poin di apa namanya, di bab yang ketiga. Artinya alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang ketiga, al-kufrul akbar, asyirkul akbar, al-kufrul akbar, an-nifaq al-akbar. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan memasuki al-babur rabi', yaitu bab yang keempat, ya, terkait dengan sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada asyirkul akbar. Jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV, karena kita akan kembali setelah selingan berikut ini. Jangan melanggar saat jadi ASN dan karyawan. Jangan semena-mena juga saat jadi bos. Jadilah karyawan dan ASN yang baik dan yang bertanggung jawab. Jadilah bos yang menghargai dan mensejahterakan. Pahami rambu-rambunya di buku ini, Fikih ASN dan Karyawan. Untuk pemesanan hubungi 0852-3240-6239. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini kami kembali membuka dua layanan kami, ada layanan telepon dan juga ada layanan pesan singkat di dua nomor yang telah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Kita ingin mulai pertemuan kita kedua ini dengan membacakan beberapa pesan singkat yang sudah masuk. Yang pertama, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, kapan waktu kita bisa mulai membaca surat Al-Kahfi? Apakah ba'da asar sudah bisa mulai membacanya? Maksudnya barangkali ba'da asar setelah hari Kamis barangkali ya. Allah alam bisab ya. Kalau dikatakan hari Jumat ya berarti setelah subuh. Kalau Lailatul Jumu'ah, ya malam, Lailatul Jumu'ah. Tapi kalau artinya Kamis, Kamis malam Jumat, itu Lailatul Jumu'ah. Ya, tetapi kalau hari, ya berarti setelah subuh, itu disebut dengan hari Jumat. Yaum. Oleh karenanya dikatakan, mani getasala yaumal Jumu'ah. Barang siapa yang mandi hari Jumat. Kata para ulama, disebut mandi hari Jumat, kalau setelah subuh ke atas. Tapi kalau di malam hari itu bukan hari Jumat, tetapi Lailatul Jumu'ah. Itu pendapat sebagian ulama. Oleh karenanya dari ba'da subuh di hari Jumat, sampai setelah asar ya di hari Jumat, itu masih dianggap sebagai hari Jumat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah fiqh dari Ummu Aisyah, wa fiqh barakallah. Apakah ada amalan atau doa-doa tertentu yang pernah dicontohkan Rasul untuk memudahkan dalam menjual tanah atau rumah? Saya tidak tahu ada amalan tertentu yang diajarkan oleh Nabi supaya cepat menjual tanah. Ya, tetapi memperbanyak istighfar. Ya, barang siapa yang memperbanyak beristighfar, maka Allah mengampuni dosanya, Allah melapangkan kesulitannya, dan Allah akan memberikan dia rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Perbanyak istighfar, perbanyak bersedekah ya, bersedekah kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Ada Ummu Sofia di Riau. Assalamualaikum. Ya, Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Umu. Ustaz, mau nanya. Kami kan beli kaplingan rumah, nggak tahu kalau tetangga-tetangganya rupanya banyak yang perempuan panggilan gitu Pak. Jadi kami kan nggak tahu gimana itu ya Pak. Ya nggak mungkin kami berani melarang gitu kan Pak. Apa kami kena dosanya gitu Pak? Sedangkan kami udah bangun rumah di sini. Gimana itu ya Pak Ustadz ya? Mohon penjelasannya Pak. Apa kami kena dosanya gitu Pak? Baik, itu saja Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Dalam satu ungkapan dikatakan Ummu Sofi dan para pemirsa Niaga TV, ada ungkapan yang mengatakan ad-daru qabla al-jaru qabla ad-dar. Al-jaru qabla dar. Memilih tetangga sebelum memilih rumah. Memilih tetangga sebelum memilih rumah. Artinya pertama kali sebelum kita memilih rumah adalah melihat tetangga, melihat lingkungan. Itu penting sekali. Ya, itu penting sekali dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, seorang muslim berusaha untuk berhati-hati. Hanya saja masalahnya kadang kondisinya adalah berupa tanah kapling. Kita nggak tahu siapa yang akan beli di situ. Tanah kapling kan masih kosong. Ya, dijual dalam dengan harga murah misalnya, setiap orang bisa beli. Artinya ketika kita beli, barangkali kanan-kirinya masih kosong. Di kemudian hari datang orang lain. Apakah dosa itu, dosa yang dilakukan oleh tetangga kita misalnya, akan mengenai kita? Ataukah tidak? Hukum asalnya, wallahu a'lam bishawab, kalau kita tidak menjadi sebab terjadinya dosa tersebut, ya, maka hukum asalnya wala taziru waziratu wizra ukhra. Itu hukum asalnya. Seseorang itu tidaklah menanggung dosa orang lain. Hanya saja seorang muslim dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin untuk bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Dan yang selanjutnya adalah hendaknya dia berusaha menjaga dirinya dengan sebaik mungkin. Walaupun dia berada di lingkungan tersebut, jangan sampai dia terpengaruh oleh lingkungan tersebut. Ini obrolan kalau tidak mungkin pindah. Kalau tidak mungkin memilih tempat yang lain. Apa yang harus dilakukan? Berusahalah untuk bertakwa dengan sebaik-baiknya. Terkait dengan hal ini, Ibu bisa buka Surat Al-Maidah ayat 105, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Karena orang yang sesat tidak akan dapat membahayakanmu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hanya kepada Allah lah kamu semua dikembalikan, kemudian dia akan menerangkan kepadamu bima kuntum ta'malun, apa yang pernah kamu lakukan. Artinya berusaha untuk menasehati semampu kita, selebihnya alaikum anfusakum. Jaga diri kita baik-baik, kerjakan sholat, baca Al-Quran, lakukan amal-amal yang soleh. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Maka setelah itu tidak akan mendatangkan keburukan orang-orang yang sesat kalau kita berusaha komitmen di atas petunjuk. Allah alam besar. Ada Ibu Wahyu di Semarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya Ustaz. Baik Ibu, silakan Ibu. Ustaz, apa hukumnya anak angkat yang dari bayi itu setelah lahirnya pakai nama bapak angkatnya? Dengan tujuan nanti kalau urusan sekolah dan lain-lain itu mudah. Itu saja Ibu. Walaupun anak bapak angkatnya itu dalam hatinya tetap mengakui kalau itu bukan anaknya. Baik. Gitu Ustaz. Yang kedua. Baik Ibu. Karena apa? Bapaknya sekarang sudah meninggal. Terus itu sebagai ahli waris setahu katanya itu saudara-saudara kandungnya juga termasuk ahli waris. Apa betul Ustaz? Saudara-saudara kandungnya siapa ini Ibu? Saudara kandung dari suaminya yang meninggal suami. Apakah mereka ahli warisnya begitu? Iya. Apakah dia punya anak selain anak angkat itu? Enggak ada. Baik. Dia enggak punya anak. Baik Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Allah alam bisab ya, di dalam Al-Quran ya, surat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, udu'uhum li'abaihim, panggillah mereka itu dengan nama bapak mereka. Artinya hukum asalnya dalam aturan agama, seorang anak itu dinisbatkan kepada ayahnya, ya, tidak dinisbatkan kepada orang lain. Tetapi terkadang ada kondisi yang memang sulit. Kondisi sulit dalam arti kita mengambil si anak itu dari bayi, ya, dan sulit kita membuat administrasinya, sehingga daripada anak ini tidak memiliki kejelasan misalnya siapa ayahnya, maka dimasukkan kepada kakak seorang. Kakak itu kartu keluarga, dimasukkan ke kartu keluarga seseorang, si Fulan misalnya. Bukan untuk mengatakan bahwa anak ini bin ayah bin si Fulan, bukan. Tetapi adalah untuk mempermudah administrasi yang sifatnya surat-menyurat. Mendaftar sekolah, BPJS, dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, wallahu alam bissawab, ini hukum darurat. Ya. Apalagi tadi si bapak mengatakan, ya memang bukan anak saya. Tetapi saya kasihan kalau dia tidak memiliki data-data yang lengkap sejak kecil, maka nanti ketika dia dewasa dia akan kesulitan mendapatkan misalnya mungkin kartu keluarga atau kartu KTP, atau dia tidak memiliki syarat-syarat. Kalau tidak punya KTP kakak ya sulit untuk sekolah, sulit untuk mengurus kartu BPJS, kartu ini dan kartu itu. Maka hanya dari sisi administrasi saja. Walaupun ya si bapak ketika anak itu nanti mulai beranjak dewasa, dia harus tahu siapa bapaknya yang sebenarnya misalnya. Bapakmu itu meninggal namanya Fulan bin Fulan, ibumu pun pergi entah kemana misalnya. Itu harus dijelaskan. Ya, harus dijelaskan ketika dia nanti sudah mulai besar, sudah mulai dewasa. Ya. Artinya kalau niatnya hanya untuk secara administrasi saja, agar hak-hak si anak itu di dalam satu negara terpenuhi, hak pendidikan, hak kesehatan, dan lain sebagainya yang membutuhkan data identitas pribadi, saya rasa itu Allah alam bisawab ya, darurat kondisinya seperti itu. Ya Allah alam bisawab. Yang kedua, lalu bagaimana jika si bapak yang tidak punya anak ini meninggal? Apakah benar saudara-saudara kandungnya bisa menjadi ahli warisnya? Betul, ya. Walaupun nanti ada ahli waris yang lain, orang tuanya kalau masih ada misalnya, ayah dan ibunya, kakek dan neneknya, ya lalu saudaranya, itu bisa menjadi ahli waris. Betul sekali. Ya bahwa saudara dari si mayit, baik laki-laki atau perempuan, ya saudara kandung itu dapat. Lalu bagaimana kalau saudara seayah? Kalau tidak ada saudara kandung, bisa saja saudara seayah. Kalau tidak ada saudara seayah, bisa saja saudara seibu, ikhwah lil namanya, saudara seibu, dan itu ada ketentuannya dalam ilmu waris. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apakah bayar fidyah bisa dengan bentuk uang dan berapa jumlahnya, lalu bolehkah diberikan hanya kepada satu atau dua orang yang berhak menerimanya? Allah lebih sahab ya, yang kita baca dalam Al-Quran, fidyah itu adalah memberikan makan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدِيَةٌ طَعَمُ مِسْكِنٍ. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup mengerjakan puasa, dikarenakan sudah tua renta, atau dia punya penyakit yang tidak ada harap kesembuhan, maka فَفِدِيَةٌ طَعَمُ مِسْكِنٍ. Diganti dengan fidyah memberi makan orang miskin. Oleh karenanya kata para ulama opsinya dua. Opsinya adalah memberi makanan yang mentah seperti beras. Ya, memberikan makan yang mentah seperti beras atau memberikan makanan yang sudah matang. Ya, itu Tapi kalau uang tidak, ya uang tidak, karena Allah mengatakan apa berupa ta'am, yaitu maka makanan. Ya Allah alam bisawab. Sama seperti zakat fitrah, menurut jumhurul ulama dia adalah berupa makanan pokok, tu'matun lil masakin, makanan untuk orang-orang miskin. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seseorang yang meninggal husnul khatimah tempatnya di surga, begitupun kalau su'ul khatimah apakah tempatnya di neraka? Mohon pencerahannya. Allah alam bisawab ya, ahlu sunnah wal jamaah mereka tidak memastikan surga sebagaimana mereka tidak memastikan neraka kepada orang tertentu yang tidak dipersaksikan oleh Al-Quran dan hadis. Jadi selama orang itu tidak dipersaksikan oleh Quran dan hadis bahwa dia berada di surga atau neraka, maka kita tidak bisa memastikannya. Tetapi kita berharap orang-orang yang husnul khatimah, orang-orang yang bagus meninggalnya, bagus caranya, mudah-mudahan dia dari ahli surga begitu. Dan orang-orang yang meninggalnya dalam kondisi yang tidak baik, kita khawatir dia masuk ke dalam neraka. Tapi kepastiannya hanya Allah yang tahu. Kepastiannya hanya Allah. Orang yang beriman, yang bagus meninggalnya, narjulahu al-thawab, narjulahu al-jannah. Kita berharap mudah-mudahan untuknya surga. Tetapi kita tidak memastikannya. Begitupun orang-orang yang meninggal dalam kondisi yang kita anggap tidak baik, kita khawatir atasnya neraka, tetapi kita berdoa mudah-mudahan dia Allah mengampuninya. Ya Allah alam bisawab. Assalamualaikum dari hamba Allah di Kalimantan Barat. Bagaimana cara mendakwahi orang-orang munafik agar tidak munafik lagi? Susah ya munafik itu susah. Di zaman Nabi mereka datang ke majelis Nabi pura-pura mendengar. Ketika mereka nanti sudah keluar dari majelis Nabi, tiba-tiba mereka madza qala anifa. Dia ngomong apa itu? Enggak jelas itu omongannya. Karena memang mereka itu penyakitnya terlalu kronis. Fi qulubihi maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan. Kalau bicara cara ya sama dengan berdakwah kepada orang lain. Ya, berdakwah kepada orang muslim, kita berdakwah, menyampaikan ini loh dalilnya, ini loh hadisnya, ini loh ayatnya. Kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Ya berdakwah. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan suri tauladan yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah dengan cara yang baik. Allah alam bisa. Ada Bapak Doni di Tangerang Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ini Ustaz, sebelumnya jazakallah khair dan angkat telepon kami. Ini saya ada masalah rumah tangga soal istri kan lagi hamil, hamil 4 bulan. Tapi pas kemarin kita bertengkar, udah lama kejadiannya, lewat dari 3 bulan yang lalu. Saya menalak istri, gitu kan. Tapi seminggu kemudian istri minta kita rujuk, gitu kan. Istri dalam kondisi hamil ketika ditalak? Iya, betul. Nah, terus seminggu kemudian karena saya gak tega, dia balik, gitu kan, ke rumah, mertua datang. Terus saya rujuk dia, tapi kirainya juga gak tahu orang tua. Terus rujuknya tanpa semua tahu mertua juga, gitu kan. Enggak beberapa lama kemudian, di setengah bulan setelah kita rujuk, dia melakukan kesalahan sama dari berkali-kali, masih kecil, dan malah dia lebih marah kepada anak gitu kan. Melakukan apa mas? Kesalahan yang besar lagi, bentak-bentak, perintah, dan ya saya pikir kan mungkin karena kondisi hamil, jadi saya waktu itu memaklumi untuk rujuk lagi kan, tapi melakukan sama lagi berulang-ulang, janji gak mengulangi gitu kan. Contoh misalkan saya udah nyuciin bajunya, ada papel, ngepel rumah gitu. Maksud saya kan tujuannya untuk membantu menangkat lagi hamil. Tapi perlakuannya setiap hari sama tuh, setiap berubah. Karena saya talak lagi gitu kan, lagi keadaan emosi besar. Artinya talak yang kedua? Iya, talak kedua di kondisi lagi hamil di waktu bulan yang sama. Baik. Gitu. Nah, terus 3 hari kemudian nelfon saya untuk kembali lagi, minta hidup lagi, tapi saya sayangnya tidak tegas, nggak ngasih cerita pelajaran, kayak dia nggak mengulangi, tapi saya malah balik lagi, tiba-tiba game, saya pamit, kan. Kejadian berulang lagi jam 2 malam, kebangun, terus minta ambilkan air minum, saya bilang, jika nanti air minum ketumpahan ke mulut kamu, kamu marah-marah, gitu kan. Benar kejadiannya, saya ambilkan, saya minum, cuma kemudian dia marah-marah, terus lagi jam 2 malam itu, setelah aku lagi istirahat begini, kenapa dia marah-marah, gitu kan. Baik. Dia menantang, kalau ucapin talak hari ini juga, jam 2 malam itu saya pusing kan, sampai sepeda, Pak Perintem lagi berisik, udah hampir sepanjang, dengan berat banget, sehingga itu saya iakan dah, kalau kamu ingin seperti itu. Iakan artinya mas mengatakan kamu saya talak? Iya, begitu. Ya udah kamu, ya saya tolak kamu gitu kan. Tapi dalam kondisinya saya sendiri bangun tidur dan gak seperti, tapi lagi istri itu dijatuh talak tiga. Nah, kondisi dalam badan hanut itu anak berulang-ulang begitu, apakah talak tiga? Baik. Badan saya lagi kepaksa daripada berisik gitu. Baik, itu saja? Iya, itu aja. Barakallah. Baik. Allah alam bisab ya, dalam Al-Quran ya, dalam hadis Rasulullah berkata, salasun jidduhun najid wa hazalahun najid. Ada tiga hal yang ketika diucapkan sungguh-sungguh, maka dia sungguh-sungguh. Dan kalau diucapkan bercanda, dia jatuhnya sungguh-sungguh. Salah satunya adalah talak. Jadi talak itu tidak bisa bermain-main. Ketika kita tidak mungkin mengucapkan kalimat itu karena melihat kondisi istri yang hamil atau yang lain, kita tidak tega, bukan kita mengucapkannya dengan niat bermain-main. Tetapi kita pergi meninggalkan tempat itu. Ya. Bukan malah kita katakan, ah, udahlah supaya istri enggak berisik, kita ngucapin aja kalimat itu. Allah alam bisab, itu tidak diperbolehkan dalam hukum agama. Ya, salasun jidduhun najid wa hazalahun najid. Tiga hal yang kalau diucapkan sungguh-sungguh, jatuhnya sungguh-sungguh. Dan kalau diucapkan bermain-main, jatuhnya sungguh-sungguh. Artinya ini kalimat yang memang tidak bisa kita gunakan sembarangan. Tapi harus sangat hati-hati. Ya, at-talaku marratan. Talak yang bisa rujuk itu dua kali, kata Allah. Aimsakum bima'rufin au tasrihum biihsan. Ya, setelah itu ya boleh dilanjutkan atau ditalak dengan cara yang baik. Tetapi kalau dia mentalaknya untuk ketiga kali, fala tahillu lahu hatta tankiha zaujan ghairah, maka tidak lagi halal baginya sampai dia menikah dengan laki-laki yang lain. Dan tentunya ini saya rasa ada kesalahan juga dari sisi istri ya, dari sisi akhlaknya ya, yang dia mungkin lemah pemahaman terhadap agamanya sehingga akhlaknya pun buruk kepada suaminya ya. Artinya ini pun harus jadi pertimbangan untuk sang suami ya. Ini harus jadi pertimbangan. Tetapi saya menyarankan untuk datang ke kantor urusan agama. Ya sekedar untuk berdiskusi, bertanya bagaimana pandangan agama terkait dengan permasalahan tersebut. Kalau sebatas yang tadi saya dengar dari ceritanya, itu sudah tiga kali. Talak pertama, kembali lagi. Talak kedua, kembali lagi. Talak ketiga. Itu yang saya pahami ya. Tetapi ada baiknya sekali lagi datang, berkunjung ke kantor urusan agama ya, atau ke pengadilan agama dan lain sebagainya. Coba didiskusikan dengan apa? Dengan orang-orang yang berilmu di sana. Lalu bagaimana pandangan mereka tentang permasalahan tersebut ya. Allah alam bissawab. Baik. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saat di rumah apakah boleh perempuan salat tidak melepas ikatan rambutnya? Enggak ada masalah ya. Salat dalam kondisi tidak melepas ikatan rambut. Kalau keluar rumah kan tidak boleh ada ikatan rambut yang tinggi seperti itu, bisa dibilang punuk unta. Kalau salat di rumah saja apakah boleh? Allah alam bisab ya, tidak ada larangan ya. Tetapi yang keluar rumah lalu mereka bersolek-molek, lalu kepala mereka seperti punuk unta, itu yang dicala, tidak akan mencium baunya surga, kata Nabi. Ya walaupun kan gak usah sampai ke atas ya, kita ibu-ibu kalau sholat di rumah ya biasa saja diikat ke belakang, gak usah dibuat model-model seperti apa wanita-wanita yang apa namanya yang public figure dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya dari waalaikumsalam warahmatullah dari Sidimpuan, Sumatera Utara. Saya mau bertanya, ada akikah anaknya yang laki-laki 3 orang anaknya yang perempuan. 1 orang dia ganti 7 kambing menjadi 1 lembu. Apakah sah akikahnya seperti ini? Allah alam bisawab ya. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Khairul huda, huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Dan kita tidak mendengar dalam perjalanan Nabi dan para sahabat, ada di antara mereka yang menggabungkan 7 akikah, 7 orang wanita misalnya. Atau akikah, laki-laki kan 2, berarti 4, wanitanya 3 misalnya. Jadi 7, tidak pernah kita dengar ada riwayat mereka ganti menjadi 1 ekor sapi atau 1 ekor unta. Maka yang terbaik menurut saya, Allah alam bisawab, komitmen dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi atas perempuan 1 dan atas atas laki-laki 2 ekor. Itu lebih hati-hati ya. Karena seandainya itu memang boleh baik, maka akan pernah dilakukan oleh Nabi ataupun para sahabatnya barang 1 kali, tapi tidak ada riwayat yang menceritakan hal itu. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya tentang zakat mal. Saya miliki simpanan uang belum sampai nisab dan ada emas batangan belum sampai nisab. Kalau digabung baru sampai nisab. Apakah boleh digabung atau sendiri-sendiri? Allah alam bisawab, yang saya pahami dari penjelasan ulama digabung. Ya digabungkan. Kalau memang sudah sampai nisab maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Allah alam bisawab. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ibu. Ya, ini begini Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz. Baik. Beberapa waktu yang lalu, saya sudah mendengar salah satu Ustaz menyampaikan bahwa ini ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah dengan mengatakan dia berdoa dengan mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Lantas kemana Rasulullah? Lantas Rasulullah bilang, ini apa setengah, apa seperempatnya, sepertiga, akhirnya semuanya mewakili doanya. Itu maksudnya apa Ustaz? Apa kita membaca ini apa, membaca salawat itu semua, lantas Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati kita, apa yang kita minta kepada Allah melalui hati kita. Apa maksudnya begitu? Apa bagaimana Ustaz? Saya mohon ini gerhatnya sebelumnya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya. Ini kalimat yang populer ya. Kalau kita meminta sesuatu disolawatin saja. membaca solawat saja. Apakah ini sunnah Nabi ketika kita meminta sesuatu bersolawat? Kalau maksudnya bersolawat, dalam hadis dikatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doa orang yang tidak bersolawat. Artinya harus bersolawat. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi umazida. Ya, ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jala. Sampai akhir, kita memuji Allah. Ya, jadi bersolawat. Jadi kalau yang dimaksud dengan bersolawat adalah kita meminta sesuatu, kita solawat saja tanpa meminta, bukan itu saya rasa maksudnya. Tetapi maksudnya bersolawat adalah kata Nabi, setelah kita memuji Allah, disambung dengan bersolawat, baru meminta apa yang kita inginkan. Jadi dimulai dengan puji-pujian, banyak puji-pujian. Alhamdulillah, fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba'. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Alhamdulillahilladzi khalaq. Banyak puji-pujian. Setelah kita memuji Allah, sambung dengan bersolawat kepada Nabi. Setelah bersolawat kepada Nabi, baru kita meminta. Adapun sekedar kita bersolawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya, itu ibadah. Itu ibadah. Tetapi dia tidak bisa menggantikan doa. Dia tidak bisa menggantikan doa. Doa ya doa. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, maka aku ini dekat. Dalam hadis Nabi berkata, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta sesuatu, mintanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau minta tolong, minta tolongnya kepada Allah. Artinya solawat itu bagian dari doa. Ya, setelah puji-pujian solawat. Tetapi dia tidak menggantikan posisi doa. Berdoa ya tetap kita berdoa di sepertiga malam terakhir, antara azan dan iqamah, saat sujud dan lain sebagainya. Ya, jadi saya belum paham apa yang dimaksud dengan ustaz itu. Ya, ini harus diperjelas lagi apakah ada riwayat dan lain sebagainya. Pertanyaan hari ini cukup banyak yang belum kita bacakan di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah akan dibacakan esok hari, ada kajian yang lain. Ya, kajian Ustaz Zakaria atau nanti di kajian kita yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk terus-menerus mencari ilmu, dan mudah-mudahan Allah berikan kita semua keikhlasan dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.